tidak peduli di zaman sekarang. Pergaulan semakin bebas tidak terkendali. Tak peduli siang, tak peduli malam, tak pernah peduli apa kata semua orang. Oh yeah. Cari siapa sang aksi. Gadis cantik seksi sangatlah menawan hati. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan berhenti dulu. Hey yeah, sekali ya. In the high, in the cars. In the high, in the cars. In the high, in the cars. In the high, in the cars. Pergaulan semakin bebas tidak terkendali. Tak peduli siang, tak peduli malam, tak pernah peduli apa kata semua orang. Oh yeah. In the heart.